Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Senin 19 September 2016 dibacakan oleh Maimun dari Kansi Ardiansyah. Korban meninggal akibat ledakan granat di mobil bertambah. Petani cabai di Nagan tewas di kebun diduga akibat penyakit kambuh. Penambahan pasukan BKO ke Aceh tanggung jawab Polda. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Salam BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun korban meninggal dunia akibat ledakan granat di mobil dinas anggota DPRK Benar Meriah bertambah satu lagi sehingga menjadi dua orang. Aulia Fahmi, 24 tahun yang menjadi sopir naas tersebut meninggal di RSU Muyangkute Benar Meriah minggu siang karena lukanya cukup parah. Dari Benar Meriah, Mahyadi melaporkan. Direktur Rumah Sakit Umum Muyangkute Alisa Lisik Miko mengatakan, Aulia Fahmi tidak tertolong lantaran menderita luka cukup parah. Bahkan kaki sebelah kirinya hancur karena ledakan granat, sehingga korban tewas dalam insiden ini menjadi dua orang. Sebelumnya, bocah 5 tahun bernama Nana Kibi, kedua korban meninggal merupakan kakak beradik, anak dari anggota DPRK Benar Meriah Mansur Ismail. Sementara itu, 5 pasien lainnya yang luka-luka telah dirujuk ke Rumah Sakit Datu Beru, Takengon, lantaran peralatan di Rumah Sakit Muyangkute Benar Meriah masih terbatas. Korban yang dirujuk termasuk Nurma, istri dari Mansur Ismail. Nurma masih dirawat intensif di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Datu Beru, Takengon. Kapolres Benar Meriah AKBP Deden Subantri mengatakan untuk menyelidiki kasus meledaknya granat di mobil dinas anggota DPRK Benar Meriah, jajaran Polres Benar Meriah menurunkan tim penjinak bom dari Brimob Datsmen B, Jelikat Lok Sumawe. Para personel J-Bom melakukan pemeriksaan di dalam mobil dinas yang telah ditarik ke komplek Mapolres Benar Meriah. Darul Mustakin, 39 tahun, petani cabai warga Sapeng, Kecamatan Senagan Timur, Nagan Raya, Sabtu sore ditemukan meninggal dunia di kebunnya di Kampung Megatme, Kecamatan setempat. Korban tewas dengan kondisi kulit melepuh. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Petugas kepolisian mengatakan jenazah Mustakin pertama kali ditemukan oleh istrinya Masyutah, 37 tahun. Saat itu Masyutah pergi ke kebun untuk membantu suaminya. Namun Masyutah sontak saat tiba di kebun menemukan sang suami telah meninggal dunia dengan kondisi terlentang. Kemudian Masyutah berusaha meminta pertolongan kepada sejumlah warga untuk mengangkat jasad sang suami. Polisi yang mendapatkan informasi tersebut langsung turun ke lokasi guna memastikan penyebab meninggal dunia Mustakin. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Uden Pulo, Senagan Timur untuk keperluan visum. Kapolres Senagan Raya AKBP Mirwazi SH mengatakan hasil penyelidikan dan visum yang dilakukan dokter, pada tubuh Mustakin ditemukan luka di bagian kepala serta lembam di bagian tubuh. Hal itu dipastikan bukan akibat kekerasan. Penyebab kematian korban diduga akibat serangan jantung. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta semua pihak tidak terlalu dini memberi tanggapan terkait wacana penambahan pasukan untuk pengamanan jalannya pilkada. Menurut Zaini, perlu atau tidaknya penambahan pasukan bawah kendali operasi atau BKU ke Aceh merupakan tanggung jawab dan domainnya Polda Aceh. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Seperti diberitakan, Ketua DPRA Tengku Muharudin berpendapat, Polri tidak perlu menambah pasukan BKU untuk mengamankan jalannya pilkada yang akan berlangsung serentak di 20 kabupaten kota plus Pilgub Aceh pada 2017. Menurutnya, pengamanan tahapan pilkada bisa ditangani oleh pasukan Polri yang ada di Aceh dengan bantuan TNI. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menilai pendapat tersebut merupakan pendapat yang terlalu dini, sementara situasi dan stabilitas keamanan di Aceh jelang pilkada bisa saja berubah sewaktu-waktu. Menurut Zaini, tidak berlebihan jika pihak Polda Aceh tetap mempersiapkan pasukan tambahan sebagai bentuk antisipasi dan pemetaan situasi keamanan di Aceh jelang pilkada. Gubernur menyebutkan saat ini semua pihak menginginkan suasana damai yang telah terwujud selama 11 tahun terus berlanjut. Sementara pesta demokrasi pemilihan langsung kepala daerah di Aceh yang sudah di depan mata bisa berjalan lancar, aman dan damai. Oleh karena itu, segala kemungkinan harus diprediksi dari sekarang dan perihal itu merupakan tanggung jawab Polda Aceh. Sudarlun Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh Tamiang menggerebek sebuah kios milik seorang janda bernama Delima, 59 tahun, warga desa Sriwijaya, Kecamatan Kuala Simpang, Sabtu tengah malam, karena menjual minuman keras. Selain mengamankan pemilik, petugas turut menyita berbagai jenis minuman keras. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kasapol PP WIH Aceh Tamiang Ahmad Yani mengatakan penggerebekan kios janda itu dilakukan berdasarkan informasi warga yang resah terhadap aktivitas tersangka yang menjual miras di desa. Setelah kios itu dibuka pintu oleh pemiliknya, anggota Satpol PP WIH langsung menggeledah bagian dalam. Ternyata di bawah meja yang ada dalam warung ditemukan dua lusin miras dengan berbagai jenis dan merek. Tersangka Delima mengaku membeli minuman keras dari Kabupaten Langkat dan dijual dengan harga berkisar antara 30 hingga 70 ribu per botol. Berdasarkan data yang ada, janda Delima ini pada tahun 2006 sudah pernah diamankan Satpol PP WIH atas kasus yang sama, namun saat itu hanya diberikan pembinaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga orang anak buah kapal WNI dan seorang warga Norwegia diserahkan pada utusan pemerintah Filipina setelah dibebaskan kelompok militan Abu Sayyaf minggu kemarin. BBC.com melansir. Warga Norwegia, Kejartan, Sekinstad, dan tiga orang ABK Indonesia diserahkan kepada utusan pemerintah Filipina di kota Indanan, Pulau Jojo, di kamp kelompok pemberontakan lain yang dipimpin Nur Miswari dengan pengawalan yang ketat. Pemerintah Filipina menyebutkan kelompok Nur Miswari ini membantu dalam proses pembebasan. Warga Norwegia, Sekinstad, diculik dari kawasan turis yang dia kelola pada September 2015 bersama dengan dua orang Kanada yang kemudian dipenggal. Tiga warga Indonesia yang dibebaskan itu Loren Conten, Theodorus Kumfung, dan Emmanuel. Ketiganya diculik pada 9 Juli lalu di perairan Malaysia Lahad Datu, Sabah, dan dibawa ke Sulu dan dijadikan sandera kelompok Abu Sayyaf. Militer Filipina mengatakan setelah pemeriksaan medis, Sekinstad akan diterbangkan ke Davao untuk diterima Presiden Rodrigo Duterte, sementara tiga ABK Indonesia akan diserahkan ke otoritas Indonesia. Sudarlun, Direktur Utama Bank Aceh Busra Abdullah mengatakan mulai hari ini, Senin, Bank Aceh menjalankan seluruh operasional melalui sistem syariah secara menyeluruh dari sebelumnya sistem konvensional. Semua pelayanan bank dipastikan akan berjalan normal. Dari Bandar Aceh, Mursal Ismail melaporkan. Menurutnya, operasional ke syariah ini resmi mereka lakukan setelah mendapatkan izin dari OJK berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK tanggal 1 September 2016. Para nasabah diimbau tak perlu khawatir dan tak perlu resah atas perubahan layanan ini. Busra menjelaskan seluruh catatan keuangan dan data individual nasabah yang selama ini dikelola secara konvensional sudah dikonversi ke sistem syariah sesuai data aslinya. Tidak ada perubahan data nasabah, semua nomor rekening nasabah tetap berlaku. Busra mengatakan seluruh unit kerja Bank Aceh telah melakukan persiapan secara matang termasuk penyesuaian sistem dan sinkronisasi data keuangan konvensional menjadi syariah. Karena itu, ia memastikan tidak ada satu nasabah pun yang akan dirugikan karena proses konversi ini. Sudarlun, kontingen Aceh masih mencari medali dalam Pekan Olahraga Nasional ke-19 2016 di Jawa Barat. Hingga hari kelima sejak medali diperbutkan, Tanah Rencong baru meraih satu perunggu di cabang olahraga drum band pada hari pertama. Posisi Aceh pun tidak masuk dalam 20 besar. Dari Bandung, Muhammad Hadi melaporkan. Harapan medali untuk Aceh dari renang di nomor gaya punggung 100 meter kandas. Perenang andalan Indonesia Guntur Alito terdampar ke posisi 6. Nomor lain yang diikuti Guntur Alito juga gagal meraih medali. Begitu juga perenang Aceh lainnya. Vanessa Fabiola juga tak mampu menyumbang medali. Sedangkan karateka Aceh yang tampil di 2 nomor juga gagal meraih medali. Karateka Daniel Fitri Ama langsung tersingkir di babak penyisihan. Begitu juga dengan Agung Pangestu yang gagal merebut tiket semifinal setelah dikalahkan Widodo Febrianto dari Sumatera Utara 1-7. Kegagalan menambah medali membuat posisi Aceh terlempar dari 20 besar. Sedangkan tuan rumah Jawa Barat masih kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali. Tapi Aceh masih menyisakan cabang olahraga andalan yang masih belum bertanding. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 19 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Alun, wassalam.